ถ้าหมอล่าสุดจะالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وإمامنا محمد وعلى آله أزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك آمين يا رب العالمين Para takmir Masjid Baitul Syukur yang kami hormati dan yang kami cintai semua hadirin Bapak Ibu yang hadir di Masjid Baitul Syukur di siang hari ini 10 Rabiul Awal untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah melalui majelis ilmu yang akan mendalami bagian daripada iman kepada hari akhir, yaitu rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan oleh Allah untuk manusia yang diutus oleh Allah sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul, sebagai rahmatan lil alamin, membawa rahmat ke alam semesta melalui ajaran tauhid, ajaran Islam yang berisi keadilan, berisi akhlak yang mulia, berisi tauhid, berisi peradaban yang memanusiakan manusia, yang diwujudkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam wujud yang belum pernah disaksikan oleh manusia sebelumnya. Oleh karena itulah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus bangga dengan Islam, dengan peradaban Islam, peradaban yang mengangkat tinggi derajat manusia, peradaban yang membangun manusia, bukan membangun sarana dan gedung-gedung, tetapi yang paling inti membangun manusia. Bagaimana caranya manusia baik, berkembang, bahagia, selamat dunia akhirat. Itu peradaban Islam. Nah, salah satu yang menjadikan manusia mukmin, manusia muslim itu akan tangguh, akan semangat dalam kebaikan, dan akan bersabar dalam menjauhi kemungkaran-kemungkaran, bahkan sabar dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi anil munkar, adalah keimanannya kepada yaumul akhir. Keimanan kepada yaumul akhir. Oleh karena itulah Bapak Ibu rahimakumullah, senantiasa kita mendapati anjuran untuk beramal itu diawali dengan syarat bagi orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, ataupun diakhiri dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Kebalikannya, kalau kita mendapatkan orang-orang yang tidak taat kepada Allah, orang-orang yang ahli maksiat, ataupun bangsa dan peradaban yang penuh dengan kejahiliaan dan kemungkaran, mesti ditandai dengan lalai dari Allah atau lalai dari hari akhir. Nah, oleh karena itulah pada siang hari ini insya Allah kita bersama-sama membahas tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat, yang kiamat itu bagian daripada hari akhir. Kiamat sughra dengan kematian kita, ya, ataupun kiamat sughra dengan adanya bencana-bencana yang meninggal ribuan, ratusan orang, bahkan ribuan orang dalam waktu yang bersamaan. Itu juga bagian daripada tanda akhir zaman, bagian daripada iman kepada hari akhir. Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk apa yang terjadi di Palu, apa yang terjadi di Palu sebulan lalu, sebulan, hampir sebulan setengah, itu adalah bagian dari daftar panjang tanda akhir zaman yang tidak berhenti sampai di situ, akan disusul dengan gempa-gempa lain, suka atau tidak suka, akan disusul pasti, itu pasti iya. Kalau menurut agama kita yang sudah beriman dengan Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, melalui berita dari Allah, berita dari Rasul, maka kita punya keimanan pasti. Di mana tidak tahu, tapi yang jelas akan banyak terjadi gempa. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sarawat zalazil, akan tidak akan datang hari kiamat sebelum ada tahun-tahun gempa. Kalau tahun-tahun sebelum kita ini, ya, yang lalu sudah banyak gempa, nanti semakin hari kiamat semakin banyak gempa. Oleh karena itulah mempelajari ini sekali lagi sangat bermanfaat dari sisi manapun, termasuk dari sisi pribadi kita. Kita akan menjadi manusia yang siap, manusia yang semangat, manusia yang bersyukur, manusia yang memanfaatkan kesempatan yang ada ini. Kita sekarang di kota kita diberi aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberi aman, maka kita manfaatkan, karena kita yakin dan beriman kepada Allah bahwa akhir zaman yang ditandai dengan rusaknya sistem, rusaknya sistem, termasuk mengakibatkan rusaknya alam, banyaknya bencana, itu akan terjadi di mana-mana. Oleh karena itulah secara pribadi kita akan semangat, insya Allah lebih semangat dari sebelum kita ngaji. Mudah-mudahan seluruh niat baik kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin, dan semua kebaikan yang ada di balik majelis taklim kita ini dari berbagai macam fadhail, fadilah-fadilah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allahumma amin. Para hadirin dan pemirsa serta para pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah memberi peringatan bahwa kiamat itu sudah dekat, bahwa kita ini sudah berada di zaman akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar." Telah dekat kiamat itu dan telah terbelah rembulan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar ini menyatakan bahwa kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Lalu Allah memberikan salah satu tandanya, yaitu rembulan terbelah sebagai salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, "Bu'istu ana was-sa'atu kahadihi wa hadihi." Bu'istu ana, aku diutus, was-sa'atu, saya dan kiamat, kahadihi wa hadihi, seperti ini dan ini. Jadi berdekatan. Beliau mengisyaratkan kepada jari telunjuk dan jari tengah karena berdekatan. Artinya antara Nabi dengan kiamat itu berdekatan. Maka diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga bagian dari tanda kiamat sudah dekat. Diutusnya Nabi Muhammad, wafatnya Nabi Muhammad, terbelahnya rembulan, itu semuanya tanda-tanda kiamat, tanda yang sughra, tanda kecil bagi kiamat yang sudah terjadi dan sudah berlalu. Dan Nabi SAW mengatakan, ingkadat latas bikuni, hampir saja ia mendahului aku. Sekali lagi ini peringatan dari Nabi Muhammad SAW setelah diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itulah Allah menyatakan dalam surat Muhammad ayat 18, fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha. Tidaklah mereka menunggu kecuali hari kiamat dan telah datang tanda-tandanya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kita semua ini adalah menunggu kiamat. Tidak ada yang kita tunggu, yaitu suka atau tidak suka kiamat akan datang. Dan datangnya itu antatiyahum bangtatan, datangnya itu tiba-tiba. Kan ada tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Itu tanda-tanda kiamat, tanda yang kecil dan tanda yang besar. Tanda yang kecil itu adalah yang peristiwa-peristiwa yang datang sebelum hari kiamat dan sebelum tanda besar. Tanda kecil dulu, setelah tanda kecil terjadi, banyak terjadi, lalu bersambung dengan tanda besar. Kalau tanda besar sudah terjadi, maka akan beruntun dan berakhir dengan kiamat kubra. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanda kecil itu sudah mulai, diutus Nabi Muhammad sudah tanda kecil, wafatnya Nabi Muhammad sudah tanda kecil, ya sudah terjadi. Rembulan misalkan tadi terbelah, itu tanda kecil sudah terjadi. Terjadi sekali dan tidak akan terulang. Ada tanda-tanda kecil terjadi sekali dan tidak akan berulang. Namun ada tanda-tanda yang sudah terjadi dan terus terjadi. Sampai di zaman kita ini banyak sekali tanda-tanda kiamat kecil sudah terjadi dan terus berlangsung terjadi. Tanda-tanda kecil ini sesuatu yang dari sisi kelumrahan agak lumrah, ya, tidak aneh sekali. Seperti ilmu dicabut, itu tanda kecil. Kemudian merajalelanya kebodohan, khususnya yang dimaksud kebodohan kepada agama, kepada Allah. Walaupun ilmu dunia merajalela, lembaga-lembaga pendidikan modern di mana-mana, tapi yang namanya ilmu agama itu banyak ditinggalkan orang, tidak diketahui oleh orang. Contohnya misalkan soal gempa. Ilmu tentang gempa, ilmu tentang tsunami itu maju luar biasa. Tapi ilmu tentang gempa dan tsunami yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu banyak orang tidak tahu. Rata-rata kalau terjadi gempa tsunami, orang bicara di televisi itu hanya ilmu, ilmu gempa itu sendiri dan tsunami itu sendiri, lepas dari Quran dan Sunnah. Tidak pernah dikaitkan dengan dosanya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai tanda kiamat. Kiamat sudah dekat. Itu enggak disebut banyak orang. Dilupakan. Bahkan diingkari. Itu bukti bahwa tanda kiamat sudah dekat. Di mana ilmu di mana-mana berkembang, tapi ilmu dunia, lalu kebodohan tetap merajalela. Khususnya kebodohan kepada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diminumnya khamr, khamr di mana-mana. Khamr dilegalkan dengan syarat-syarat ya. Mungkin kalau bayar sekian atau di tempat ini atau kalau bayar pajak, itu di mana-mana banyaklah sudah. Terus juga tanda yang biasa orang pada berebut lomba tinggi-tinggian bangunan, tinggi-tinggian menara. Tinggi-tinggian menara khususnya oleh orang-orang yang sebelumnya misalkan orang Badui, orang awam, orang desa. Nah, itu kemudian mereka berebut tinggi-tinggian bangunan. Jadi sepertinya biasa tanda itu. Tapi ketika disabdakan oleh Nabi SAW sebelum terjadinya kiamat, kemudian terjadi, itulah menjadi pembenar bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang hak, ucapannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bentuk yang diceritakan tadi tidak terlalu aneh ya. Tidak terlalu aneh. Berbeda dengan tanda kiamat besar. Tanda kiamat besar itu aneh-aneh ya, aneh-aneh. Berbeda dengan tanda kiamat kecil. Baik. Seperti munculnya Dajjal, itu bukan hal yang wajar. Aneh sekali. Dajjal ya Dajjal, seorang manusia, tidak ada bandingannya ya Dajjal itu. Al-Kadzdzab, Al-Akbar, ya, tukang dusta yang paling besar. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa Ya'juj Ma'juj ini, terjadinya khusufat, tiga khusuf yang besar, terjadi di barat, terjadi di timur, terjadi di jazirah Arab. Itu ada tiga. Nah, apakah likuifaksi yang terjadi di Palu misalnya itu bagian dari tanda kiamat? Iya, bagian dari kiamat, kira-kira seperti itu. Nanti mungkin kalau sempat tak sampaikan gambarnya ya. Ada yang 200 hektar ambles, ada yang 400 hektar ambles, ada yang 200 hektar ambles, ada yang di bawahnya itu ambles. Ada tiga lokasi di Palu. Nah, ambles, amblesnya tanah, permukaan tanah ini menenggelamkan rumah manusia, itu masuk ke dalam khusufat, khasaf. Khasaf, khasaf yaitu dibenamkannya permukaan bumi. Kalau likuifaksi itu adalah pembuburan bumi. Bumi langsung tiba-tiba berubah jadi lumpur, jadi bubur. Semua bangunan di atasnya tenggelam, namanya seperti lumpur. Tadinya keras, bisa untuk pijakan rumah, ketika jadi lumpur, diambles. Itu salah satu bentuk khusuf. Khusuf ya. Apakah itu khusuf betul atau wallahu a'lam. Yang jelas Nabi mengabarkan nanti yang tiga besar itu di timur satu, di barat satu, di jazirah Arab satu. Kalau yang terjadi sekarang ini masih belum terlalu besar ya, belum terlalu besar. Di barat sudah terjadi di Italia, di beberapa negara lain. Di timur, Indonesia ini paling timur ya terjadi. Di jazirah Arab wallahualam belum kita dengar khusuf ya, khusufan. Nah, kemudian munculnya api dari Aden yang menggiring manusia ke mahsyar mereka. Kemudian keluarnya daba binatang, keluarnya munculnya matahari dari barat sebagai ganti dari timur. Begitu seterusnya. Ini adalah tanda-tanda besar yang aneh-aneh. Ya, aneh-aneh. Berbeda dengan yang tanda kecil. Kemudian tidak ada dalil yang mensyaratkan bahwa ketika sudah habis tanda kiamat kecil baru muncul tanda besar. Oh, tidak ada. Bisa saja ya, ketika tanda kiamat kecil masih berlangsung ya, sisa-sisanya berlangsung, kemudian langsung disambung dengan tanda kiamat besar. Nah, itu bisa demikian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanda kiamat kecil ada yang sudah terjadi dan selesai cuma sekali, seperti yang sudah kita terangkan tadi, diutusnya Nabi Muhammad, terbelahnya rembulan, kemudian munculnya api di negeri Hijaz. Ada yang muncul permulaannya, tetapi belum belum sempurna, belum merata. Seperti termasuk tanda akhir zaman, yaitu waktu terasa cepat. Bapak Ibu merasa tidak kalau waktu sekarang itu terlalu cepat? Okay? Belum loh, kok sudah Ramadan lagi, kok sudah hari raya lagi, kok sudah Jumat lagi, kok sudah malam, kok aduh subhanallah. Jadi sekarang itu sangat terasa bahwa zaman itu kok cepat ya. Taqarrub az-zaman. Selain cepat juga, kalau kita pergi ya dari timur ke barat, dari barat ke timur, itu kan juga memerlukan waktu yang cepat. Jadi ini isyarat diantaranya juga dalam hadis-hadis seperti ini, adanya revolusi informasi, revolusi transportasi. Berita juga sangat cepat ya. Kemudian kepindahan kita, pergerakan kita juga sangat cepat. Nah, di sini waktu kata Nabi juga dirasakan betul-betul sangat cepat. Terus disebut lagi oleh Nabi SAW, kasratu zalazil, banyaknya gempa. Gempa tidak akan berhenti, akan terus terjadi. Kasratu zalazil. Begitu pula kasratul haraj, banyaknya pembunuhan. Banyaknya pembunuhan. Karena itu ya, kita sebagai bangsa Indonesia ya berharap adanya pemilu nanti itu ya berlangsung dengan aman dan adil, tidak terjadi kekisruan di negeri kita ini. Karena kalau dikaitkan dengan tanda kiamat itu akhir zaman, banyak pembunuhan. Mudah sekali orang membunuh orang. Yang membunuh kadang juga tidak tahu kenapa membunuh, saking sepelenya kadang. Kadang yang dibunuh juga kalau ditanya kenapa mau dibunuh, gak tahu, aku tiba-tiba dibunuh. Itu akhir zaman banyak pembunuhan ya. Banyak pembunuhan. Apalagi kalau kita merujukkan pembunuhan terhadap umat Islam, oh banyak sekali, luar biasa. Pembunuhan kepada umat Islam itu luar biasa terjadi di hari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sekali lagi, kalaupun sudah terjadi pembunuhan, akan ada terus. Kalau ada gempa sudah banyak, akan ada terus, suka atau tidak suka, namanya di akhir zaman. Karena itu kita harus pandai-pandai mencari selamat ya, tidak ikut-ikut fitnah, tetapi tidak meninggalkan umat masyarakat. Kalau kita mikir selamat hanya di rumah, di masjid, rumah masjid ya bagus, tetapi nilai kita kalah dengan orang yang sabar dalam berdakwah, sabar dalam amar ma'ruf nahi anil munkar. Walaupun dengan berdakwah itu banyak musuhnya, banyak difitnah dan lain sebagainya, itu yang lebih baik daripada yang hanya memikirkan selamat untuk diri sendiri. Tapi paling tidak dua kelompok itulah yang selamat. Pertama al-muslih, orang yang berusaha memperbaiki masyarakatnya, memperbaiki negaranya walaupun berat. Dan yang kedua, orang yang berusaha untuk soleh dalam diri dan keluarganya. Dua-duanya itu yang selamat, dua kelompok itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tanda kiamat ada juga yang belum terjadi. Ini khususnya disampaikan oleh para ulama sebelum hari ini. Sebelum hari ini yang nulis, yang ceramah itu selalu mengatakan bahwa di antara contoh tanda kiamat belum terjadi sama sekali, padahal lihat tanda kiamat kecil, yaitu tersingkapnya Sungai Efrat. Jadi Sungai Efrat itu akan mengering, lalu dengan keringnya Sungai Efrat itu akan muncul gunung emas yang jadi rebutan. itu gunung emasnya memang belum muncul, tapi keringnya sungai Efrat ya itu sudah mulai sekarang. Sudah banyak ceramah ulama-ulama menyoting sungai Efrat itu yang di Irak, itu sudah jauh tinggal sedikit airnya. Jadi dari bibir sungai yang panjang itu sudah mengering, mengering jauh sekali airnya. Itu sudah mulai sekarang. Jadi kalau sekarang kita bicara sungai Efrat, kayaknya itu sudah mulai, walaupun belum sempurna. Kemudian begitu pula yang kedua, sering disebut belum terjadi. Tapi kalau kita bicara sekarang, ini sudah mulai terjadi, tapi belum sempurna. Apa itu? Kembalinya Jazirah Arab menjadi negeri yang berkebun dan bersungai. Di mana-mana yang tadinya itu padang pasir akan menjadi kebun-kebun-kebun-kebun. Yang tadinya ya hanya gunung-gunung tandus gitu panas, mulai ada banyak sungai. Ini luar biasa ini. Hadis Nabi SAW yang ini ya. Coba kita perhatikan. Ini ada video. Ya, kita putar videonya. Untuk menerangkan di video ini, pertama bahwa di Jazirah Arab sekarang itu sudah proses mulai kembali banyak kebun dan banyak dan mulai ada sungai gitu kan. Kemudian juga selain itu termasuk tanda kiamat yang kecil dan sudah terjadi, sedang berlangsung terjadi, kemajuan farmasi dan medis. Kemajuan farmasi dan medis ini sudah diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, termasuk pertanyaan, apakah benar berarti sebelum sekarang ini, dulu-dulunya Jazirah Arab itu penuh dengan kebun dan sungai? Nah, itu bagian dari mukjizat. Itu ternyata setelah diteliti memang demikian. Kenapa tidak bisa? Baik. Kita lihat Bapak-Ibu rahimahullah, ya. Ini mohon sabar dan ketemu. Mudah-mudahan ketemu, karena seharusnya di mana? Di sini alamat saat Bismillah. Jadi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu, yang kayak lapangan bola bunder-bunder ini ya, lingkaran, ini kebun. Kebun sekarang. Kebun di padang pasir. Sekitarnya padang pasir. Nah, ini sudah jadi kebun. Ya. Dalam hadis Abu Hurairah, hadis Sahih Muslim, beliau bersabda, "La taqumu sa'ah hatta ta'un ardul Arab murujan wa anhara." Tidak bangkit hari kiamat hingga negeri Arab kembali murujan, menjadi jamak dari marj, yaitu kebun-kebun, wanharo dan sungai-sungai. Nah, ini contoh, ini danau-danau seperti ini ilustrasinya. Ya, karena di sana sudah banyak oase-oase terus berkembang-berkembang. Nah, muruj itu adalah kebun. anharo sungai, irigasi. Baik, kita saksikan. Mohon bersabar yang di radio ya. Ini fadilah yang hadir di majelis ilmu, yang di radio hanya mendengarkan. Kurang sedikit. Nah, ini tanah jazirah Arab seperti ini, ya, padang pasir. Ya, sejauh mata memandang, masya Allah ya, lautan pasir. Nah, itu akan dulunya adalah kebun, dan sebelum kiamat akan kembali menjadi kebun. Dulu banyak sungai, akan kembali, ini dulu ya, dulu banyak sungai dan akan kembali menjadi sungai. Itu subhanallah, berarti ada ijaz ilmi. Ya, kita perhatikan kayak begini sungai-sungai setelah hujan. Nah, ini adalah tiba-tiba sumber keluar sendiri. Coba perhatikan, itu sumber tiba-tiba tanpa digali keluar sendiri sumber, dan itu diminum. Nah, ini terus kalau ditanami tanaman akan berkembang terus. Ada yang perlu dikurangi? Lampu di luar. Ini segera dinyalakan, ini segera. Nah, baik, sudah. Kolam. Kita bisa bayangkan bahwa kembalinya menjadi sungai-sungai dan kebun-kebun, nah itu kalau seperti ini, itu bisa alami. Allah memang menumbuhkan, memunculkan sumber-sumber, coba, luar biasa kan? Ya, seperti ini. Ataukah memang sumur yang digali oleh manusia? Nanti semuanya terjadi. Sumber muncul ada, dari hujan juga ada. Dari sumber sumur yang dari kedalaman 1000 meter, lebih dari 1000 meter zaman sekarang, itu bisa mengairi kebun yang sangat luas. Nah, jadi tahun 1998 penggalian tanah-tanah yang dari sana, pasir-pasir, sampai akhirnya menemukan. Nah, ini menemukan termasuk bebatuan yang ada di sana, itu ternyata ada tulisan, ada gambar-gambar, ada lukisan-lukisan hewan. Yang ini, hewan ini tentu ditulis oleh orang dulu di Jazirah Arab ini, yang menunjukkan adanya sungai-sungai. Ya, dari peninggalan ini. Ini, jadi di sini di Jazirah Arab dulu, ya entah ribuan tahun lalu atau jutaan, nggak ngerti, pokoknya dulu di Jazirah Arab itu adalah tempat yang hijau sehingga menjadi habitatnya gajah. Ini gambar gajah. Orang sana sudah mengenal gajah zaman dahulu. Sehingga digambarilah gajah di batu-batunya, di bebatuan. Nah, jadi ada banyak termasuk gambar-gambar apa namanya kura-kura, gambar-gambar buaya. Ini semuanya adalah hewan di air. Termasuk kuda laut, kuda sungai, kuda Nil. Berarti itu artinya dulu ada banyak sungai, ada banyak kebun yang hijau gitu. Itu dahulu ya, mungkin ribuan tahun atau sebelum jutaan tahun ya. Sekarang mulai seperti ini adalah gambar apa namanya gurun pasir yang di situ ada pohonnya jarang-jarang, lalu ada oase tempat menggembala kambing dan seterusnya. Nah, termasuk di Tabuk sekarang itu sudah mulai. Jadi kebun-kebun puluhan kilo itu hanya diairi dari air sumur yang dipaksa sedalam 800 meter, 1000 meter dipaksa keluar. Akhirnya dilihat puluhan kilo itu hijau kebun, ternyata ya seperti dari air sumur yang dipaksa dengan mesin ya, dengan teknologi gitu. Jadi apakah dengan teknologi, dengan hujan, dengan Allah memancarkan sumber mata air kayak tadi itu, maka itu semuanya mungkin. Apalagi salju, kalau sudah musim hujan seperti ini luar biasa. Cuma sayang, saya tidak sempat menyiapkan video di sini. Ya, belum sempat memutarkan video di sini. Untuk menunjukkan bahwa sekarang ini ketika hujan, jadi daerah-daerah di Saudi yang sudah apa namanya menjadi kebun, menjadi sungai, sudah menjadi wisata terbaru itu luar biasa. Ya, termasuk tanda ini cara mengobati dulu. Jadi termasuk tanda kiamat adalah kemajuan medis, kemajuan farmasi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obat untuknya. Nah, ma anzalallahu min da'in illa anzalallahu dawa'a. Hadis Imam Bukhari. Allah tidak menurunkan satu penyakit kecuali pasti Allah nurunkan obatnya. Jadi munculnya penyakit macam-macam, munculnya obat untuk macam-macam penyakit itu termasuk tanda kiamat sughra yang jauh sebelumnya sudah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik. Berikutnya jamaah sekalian Allah. Ya, termasuk kemajuan sampai rekayasa genetik ya. Nah, dilanjut. Baik, di antara tanda kiamat kecil yang terus berlangsung, sudah muncul dan terus berlangsung adalah pengeroyokan. Pengeroyokan umat-umat di seluruh dunia ini atas umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fenomena konspirasi, persekongkolan macam-macam umat, macam-macam agamanya, namanya di luar Islam itu sudah diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya umat Islam tidak boleh bersifat pura-pura, tidak tahu hadis, apalagi mengingkari hadis. Kita sebagai ahlu sunnah harus membaca hadis, harus meyakini hadis. Bahwa kalau Nabi SAW bersabda, yushiku antada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Ya, hampir sudah dekat ya, hampir datang, sudah dekat masanya, yaitu umat-umat akan bersekongkol untuk menyerang kalian, untuk memusuhi kalian, untuk menyerbu kalian, seperti orang yang makan menyerbu satu nampan. Orang yang makan banyak, dia menyerbu satu nampan, seperti itu. Jadi umat Islam diserupakan seperti hidangan makanan yang dikeroyok, jadi bancaan. Jadi bancaan itu hidangan selamatan gitu ya. Jadi bancaan semuanya ngambil bagian ini, bagian ini, bagian ini. Apalagi kita tahu di sekarang ini, di akhir zaman sekarang ini, negeri kita Indonesia ini termasuk negara yang paling kaya. Sekarang perang di dunia itu perang energi, rebutan energi. Kalau dulu kita sebelum merdeka itu rebutan rempah-rempah, ya. Sekarang lebih dahsyat dari itu, rebutan energi. Dan energi itu terbanyak ya ada di negeri kita. Makanya kepentingan negara timur, kepentingan negara barat ada di Indonesia. Bisa-bisa negara kita menjadi ajang pertempuran orang yang berebut energi. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, kebetulan negara kita ini negara Islam. Dan rata-rata negara yang banyak energinya negara Islam, menjadi perebutan. Itulah pentingnya kita paham, kita punya ilmu, kita punya yakin kepada Allah, lalu berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga nikmat kita ini, nikmat aman, nikmat merdeka. Untuk dengan apa ya? Dengan ilmu, dengan amal, ilmu, amal, ilmu, amal, dan persatuan. Dengan persatuan yang benar, itu yang akan bisa menyelamatkan negara kita. Baik. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang penyakit yang itu betul-betul terjadi. Penyakitnya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Termasuk kata Nabi itu yang menjadi sebab kelemahan umat Islam. Suka atau tidak suka, kenapa kok lemah? Silakan langsung kita memeriksa ini. Karena Nabi sudah menyebut apa yang disebut itu sangat spesifik. Jadi umat Islam itu hatinya rapuh, sehingga banyak yang pengecut, banyak penakut. Kenapa? Apa itu penyakitnya? Nabi mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, cinta dunia, bukan cinta biasa, ya sangat cinta. Cinta dunia dan takut mati. Lebih-lebih kalau dunia itu ada di tangan penjajah. Sehingga umat Islam, ya, kalau sudah hubbud dunya, maka umat yang hubbud dunya akan rela menjadi pengikut siapapun, yang penting kelompok itu kelompok punya dunia. Soalnya hubbud dunya, hubbud dunya, dunia ada di tangan orang kafir misalnya, ya siap saja menjadi budaknya orang kafir, pengikutnya orang kafir. Karena ada hubbud dunya. Kalau tidak ada hubbud dunya, tidak. Masalahnya hubbud dunya ini itu penyakit. Wa karahiyatul maut. Kenapa karahiyatul maut? Karena tidak begitu yakin dengan surga, tidak begitu yakin dengan neraka, tidak begitu yakin dengan kiamat. Dan ini paralel dengan peristiwa berikutnya. Peristiwa berikutnya itu banyak murtad, banyak terjadi pemurtadan di tengah umat Islam. Pemurtadan apakah pindah agama, pemurtadan ataukah meyakini sesuatu yang membatalkan iman, atau mengucapkan atau yang mengamalkan yang membatalkan Islam. Nah, salah satunya sebab dunia. Nabi mengatakan yabi'u dinahu bi'aradin minat dunia, menukar agamanya dengan sedikit dunia, dengan diiming-iming sedikit dunia. Dia rela meninggalkan keyakinannya, rela meninggalkan agamanya, rela meninggalkan perjuangannya. Itu kalau sudah kena penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Apakah dunia itu diiming-iming untuk disekolahkan, untuk dinikahkan, untuk diberi jabatan, untuk diobatkan, untuk diberi makan, apapun pokoknya sedikit dari dunia, atau diberi hadiah, atau dinaikkan pangkatnya. Tapi kompensasinya harus rela meninggalkan keyakinannya. Itu fenomena di akhir zaman. Fenomena di akhir zaman berarti putaran fitnah dunia luar biasa. Di akhir zaman itu fitnah dunia. Baik. Kalau kita lihat di zaman kita, contoh umat Islam yang ditindas, yang lemah, lalu dikeroyok oleh seluruh dunia, apakah oleh yang pokoknya yang menyembah selain Allah, agama-agama yang kufur yang menyembah selain Allah, itu bersekongkol untuk memusuhi umat Islam. Contohnya misalkan tentang Rohingya dan Palestina. Kita ambil dua contoh itu. Contoh dua negara Islam yang masih dijajah di zaman modern ini. Ya. Ada lagi sih sebenarnya yang ketiga, yaitu Ahwaz, Arabistan. Arabistan dijajah oleh Iran, Palestina dijajah oleh Israel, Yahudi, Zionis, kemudian Arakan, Rohingya dijajah oleh Burma atau Myanmar. Itu tiga negara. Nih. Untuk Arabistan itu tempat pusatnya minyak yang dijajah oleh Iran. Saya sudah banyak nulis tapi belum sampai pada bentuk buku. Untuk Palestina saya juga sudah banyak nulis tapi belum pada bentuk buku, masih makalah-makalah. Nah untuk Rohingya saya sudah nulis dua buku. Salah satunya adalah ini buku Rohingya, banyak Rohingya. Arakan itu nama lama, sekarang dirubah menjadi Provinsi Rakhine, provinsi ke-14 di Myanmar, provinsi paling miskin. Karena memang dulunya kerajaan atau kesultanan Arakan. Ya, maka ini saya tulis Rohingya sejarah dan bukti Kesultanan Arakan yang terjajah. Kalau yang pertama buku saya judulnya Rohingya bangsa sejarah bangsa yang terjajah, kalau nggak salah. Rohingya bangsa yang terjajah sejarah tragedi kemanusiaan terburuk di dunia, itu judul yang buku yang pertama. Ini judul buku yang kedua. Jamaah sekalian rahimakumullah, nah itu luar biasa. Walaupun terjadi genosida, pembasmian etnis, tapi kan tetap suara pembelaannya, karena yang terbunuh orang Islam kan gak banyak yang membela seluruh dunia itu. Ya, karena tidak bisa dimasuki pasukan dewan apa pasukan PBB, pasukan perdamaian PBB, soalnya kan kena hak veto Amerika, Cina. Ya, Cina selalu karena 2/3 ekonomi Myanmar kan di tangan Cina. Ya, itu begitu pula Palestina. Walaupun Palestina tetap dijajah, memang nyata-nyata dijajah, kan ya malah Amerika sendiri yang melegalkan penjajahan itu dengan memindahkan kedutaannya ke Al-Quds, ke Yerusalem. Jamaah sekarang humawah, jadi apa yang terjadi itu kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi, kita semakin beriman. Sebagian itu terjadi. Karena itu kita tidak heran kalau baca hadis yang lain, nanti di akhir zaman termasuk tanda kiamat itu adalah pembebasan Masjidil Aqsa, pembebasan Baitul Maqdis. Oh, ini proses menuju sana. semuanya terjadi suka atau tidak suka, karena Allah sudah mengatur semua. Makanya kalau itu misalkan umat Islam akan diberi kemenangan oleh Allah di sana, itu pasti terjadi dengan kita atau tanpa kita, gitu. Dengan kita atau tanpa kita. Karena itulah sebenarnya Islam tidak butuh kita, kitalah yang butuh Islam. Islam sudah ditulis oleh Allah pasti menang. Karena itu kalau kita ingin termasuk orang yang menang, ya kita yang mendaftarkan diri, menggabungkan diri kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ya, dengan berdakwah, dengan pendidikan, dengan misi kemanusiaan, dengan keilmuan, dengan perjuangan-perjuangan sesuai dengan tempat, ya, situasi, kesempatan. Nah, dengan aturan yang syar'i, ya, tidak menyimpang dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Islam juga melarang, sebagaimana melarang untuk mengikut kepada orang-orang kafir, ya, mengikut menjadi membeo kepada orang-orang kafir, itu juga tanda kiamat. Di sisi lain Nabi juga melarang untuk memberontak. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berjuang. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Baik, jamaah sekalian rahimahullah. Iya. Kemarin kalau tentang sempat saya tulis ketika Amerika memindahkan ibu kotanya ke Baitul Maqdis, saya tulis babak baru Palestina. Yang babak baru dan akan terjadi lagi babak setelahnya. Di Facebook saya, ya, nama sama Agus Hasan Basori, bisa dilihat video. Di bawah Masjidil Aqsa itu ada dua orang Palestina yang berhasil masuk menyelinap. Ternyata orang Yahudi itu membangun terowongan, lalu membangun kota di bawah tanah, membangun kota di bawah Masjidil Aqsa. Orang yang menyelinap itu bisa menyuting dengan HP-nya, lalu kita dapat, lalu kita share. Itu untuk pertama kalinya. Jadi ya kota besar, terowongannya malah bertingkat. Ada terowongan atas, koyak kotak itu, turun lagi ada terowongan bawah, kecil, terus sampai salah satu terowongannya keluar. Nah, itulah mereka masuk ke terowongan kecil, enggak taunya, subhanallah, untuk pertama kali baru mereka melihat bagaimana mereka siang malam membangun di bawah Masjidil Aqsa dengan tujuan salah satunya membuat galian-galian itu, tujuannya ingin mencari bukti secara arkeologi bahwa dulu ini memang warisan orang Yahudi, gitu. Tapi kebalikannya, yang mereka dapatkan bukan warisan orang Yahudi, warisan umat Islam. Itu yang mereka temukan, ya, selain ya memang untuk merusak Masjidil Aqsa dari bawah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Baik, ini sampai setengah dua. Kemudian diantara tanda hari kiamat akhir zaman yang sedang berlangsung, munculnya pemimpin-pemimpin zalim, munculnya kelompok wanita yang membuka aurat, wanita-wanita yang punya pakaian, mengenakan pakaian tapi tidak menutup, tidak untuk menutup aurat, justru untuk mengiming-iming aurat, gitu kira-kira. Itu dulu tidak pernah diketahui oleh Nabi, tidak pernah dilihat oleh Nabi, tidak ada ulama yang tahu, tapi kemudian terjadi. Itulah kemujizatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sangat terkenal, sinfani min alinar lam arahuma qat. Dua kelompok, dua golongan ahli neraka, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Rijalun ma'ahum siyat, yaitu orang laki-laki yang memegang siyat, memegang cambuk. Ka'adna bil bakor, cambuk itu gede-gede seperti ekornya sapi. Yadribuna bihannas, digunakan untuk mukuli orang. wanisa kasiat ariat. Dan ada lagi yang kedua, kelompok wanita dia berpakaian tapi sejatinya itu telanjang karena pakaiannya tidak berfungsi untuk menutupi dan menyembunyikan aurat serta kecantikannya, tapi justru untuk mengiming-iming kecantikan dan auratnya. Ma'ilat, mumilat, ma'ilat, mereka menggoda, merayu, menarik, ya, mereka adalah condong menjauh dari kebenaran, atau termasuk cara berjalannya memang diatur-atur. Kita tahu semua seperti ini ya di zaman kita. Ru'usuhunna ka'asnimatil buhat, termasuk tata rias rambut kepala mereka, rambutnya digelung-gelung ya sampai ke atas seperti punuk unta. Punuk unta al-ma'ilah yang miring ya saking tingginya. La yadkhulunal jannata, mereka tidak masuk surga. Wa la yajiduna rihaha, mereka tidak mendapatkan aroma surga. Wa inna rihaha la yujadu masirata kada wa kada, padahal aroma surga bisa didapat dari perjalanan yang jauh sekian dan sekian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, begitu pula di zaman kita ini, zaman ya zaman kita, zaman dunia dipimpin ya ada PBB. Ya, ada PBB yang punya banyak kebijakan. Itu masuk ke dalam, kalau fase yang disampaikan oleh Nabi SAW bisa masuk ke dalam fase jabariyah, pemerintah-pemerintah yang memaksa-maksa, yang menindas, jabariyah. Sebagaimana hadis dalam Musnad Abu Dawud atau Yalisi. Ya, setelah kenabian ada khilafah rasyidah, lalu ada kerajaan-kerajaan yang kuat, ya, kerajaan-kerajaan yang kuat, yang fanatik. Kemudian setelah itu masuk fase jabriyah. Jabriyah, ya zaman kita ini. Baru nanti setelah itu ada khilafah ala minhaji nubuwah. Seperti begini ini, suka atau tidak suka, akan terjadi pada waktunya. Ya, akan terjadi pada waktunya. Karena ini semua dikabarkan oleh Nabi SAW. Oleh karena telah terjadi dengan kita atau tanpa kita, ya semuanya akan terjadi. Yang sifatnya kemenangan dengan kita atau tanpa kita, yang sifatnya kerusakan kita mau masuk di dalamnya atau tidak mau masuk, itu semuanya ya akan terjadi. Nah, kalau kita karena diperintah untuk berikhtiar, ya berikhtiar menghindari yang fitnah, menghindari yang buruk, kemudian berkumpul bersama-sama orang yang berusaha selamat. Termasuk di antara tanda kiamat sughra dan terus berjalan. Bahkan negeri kita pun ya mungkin juga termasuk mengalami hal ini. Apa itu? Munculnya riba dan tersebarnya riba dalam kehidupan ekonomi manusia. Termasuk negeri kita karena punya hutang banyak, itu kan juga hasil dari sistem riba. Hutangnya kan pakai sistem riba juga antar negara ini gitu. Jadi makanya suku bunganya saja sudah ya sudah ngeri kalau dilihat, kalau dihitung-hitung ya. Itu adalah kondisi hari ini. Pengusaha-pengusaha yang ingin syar'i pun kesulitan kalau tidak punya keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sulit. Saya punya teman, beberapa teman yang pengusaha-pengusaha ingin syar'i. Begitu betapa sulitnya mereka berjuang untuk menghindar dari, untuk maju dalam usahanya tapi menghindari riba. Itu perjuangan yang luar biasa. Ya, banyak orang yang punya sejarah-sejarah perjuangan panjang menunjukkan memang sulitnya sekarang. Sama juga ketika banyak kita dapati orang-orang yang jadi rakyat yang miskin, terpuruk, seperti sudah putus asa mau hidup karena terjerat oleh rentenir-rentenir. Dan itu masih banyak loh di kampung kita, di pasar-pasar, orang hutang kemudian pakai riba, hutang hutang, misalkan hutang 2 juta harus nyaur setiap bulannya itu berapa, harus mengembalikan dan harus misalkan bayar 100 per bulan. Kalau tidak bisa membayar maka dikenakan denda sekian persennya, terus begitu. Jadi tidak sampai 4 tahun dari 2 juta bisa menjadi 5 juta, 7 juta. Ya, jadi banyak sekali orang-orang yang kita dapatkan hidup itu seperti gelap semua, padahal utangnya kecil kalau menurut kita. Tapi bagi mereka yang sekecil itu enggak bisa bayar. Dilihat dari sistemnya yang mencekik itu, enggak ada, seolah enggak ada harapan hidup di dunia ini. Makanya kalau orang tidak beriman, dia rela bunuh diri. Ya. Kecuali kalau dia beriman, bertakwa pada Allah, kemudian juga curhat atau konsultasi, minta tolong kepada gurunya dan seterusnya, baru dicarikan solusinya. Kalau enggak, ya kasihan. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, sampai sekarang pun ini luar biasa riba ini, riba. Kata Nabi SAW, baina yadai sa'ah yadhhar ar-riba wa zina wal khamr. Sebelum datang hari kiamat akan tampak sekali merajalelanya riba, zina dan khamr. Riba, zina dan khamr. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau sudah riba, zina, khamr ini merajalela, hidup itu enggak berkah. Uang walaupun punya banyak itu enggak berkah. Ini baik bagi pribadi, keluarga, masyarakat atau negara. Kalau menggunakan sistem riba tidak barokah. Kita seorang diri mengatur hidup kita dengan uang sistem riba enggak barokah. Kita kepala keluarga ngatur untuk keluarga kita dengan uang riba enggak barokah. Kita kepala daerah, kepala pemerintahan atau seorang raja mengatur dengan sistem riba, ya enggak barokah. Karena itu hukum yang sudah Allah tetapkan, yamhaqullahu riba. Allah sudah menghapus keberkahan riba. Nah, itulah yang kita rasakan ya. Kita rasakan termasuk ya kita di negeri yang paling kaya, saya kan sudah lama keliling Indonesia. Jadi memang kita rasakan kurangnya pemerataan, pendidikan, dakwah, ekonomi, itu ya luar biasa. Gap atau jurang ya antara satu daerah dengan daerah lainnya. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, berikutnya sebelum nanti ini kita tanya jawab, yaitu tadi sudah bahwa dunia itu sangat hubu dunia tadi sudah ya. Begitu hubu dunianya banyak, nanti di akhir kiamat, di akhir zaman seperti kita ini, orang tidak lagi peduli halal haram, pokoknya uang. Layak tiyanna ala nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halal amin haram. Akan datang, pasti akan datang pada umatku satu masa seseorang di dalamnya tidak lagi peduli tentang harta yang diambil, apakah halal apakah haram, sudah enggak peduli ya. Termasuk kita juga mungkin merasakan situasi yang seperti ini. Terus termasuk tanda kiamat kecil adalah merajalelanya perdagangan, dan termasuk kaum wanita sibuk dengan dagang. Walaupun hukumnya boleh, karena ini tidak bicara hukum, tetapi bicara tentang keadaannya, keberadaannya, nanti akan ada. Jadi bukan hal haram, tapi ketika ada, ini tanda akhir zaman. Jadi kegiatan, kesibukan dengan bisnis itu melibatkan laki, perempuan, semuanya sibuk bekerja. Peran laki-laki diambil oleh perempuan. Kalau ini terjadi, bukan apa-apa, kita tidak bicara halal haramnya, tetapi keberadaannya ini menunjukkan tanda akhir zaman. Termasuk kata Nabi Muhammad SAW, sebelum kiamat akan terjadi orang mengucap salam hanya kepada orang-orang tertentu saja, kemudian perdagangan merajalela, sampai istri membantu suami untuk berdagang. Termasuk di akhir zaman terputusnya silaturahim, termasuk tanda akhir zaman banyaknya kesaksian palsu atau hoax, sekarang punya nama sendiri, qauluzur, sahadatuzur, al-ifk, itu adalah dengan hoax atau hoax ya. Kemudian menyembunyikan persaksian yang benar. Terus kata Nabi, zuhurul qalam, yaitu munculnya pena. Jadi pena itu di mana-mana, tulisan di mana-mana. Termasuk ini bicara soal gadget ya, soal HP, semuanya anak-anak kecil, orang-orang yang yang di desa-desa pun sudah bisa masing-masing nulis sendiri, komentar sendiri, bikin berita sendiri. Jadi itu banyaknya tulisan dengan segala medianya, termasuk yang media yang cetak ya. Termasuk media yang cetak yang sangat banyak dan luas, berisi antara hak dan batil. Ini juga tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman. Apalagi sistem sekarang. Sistem sekarang kan ada dunia barat itu menentukan sistem. Misalkan di Google ada Google khusus untuk cendekiawan, untuk ulama ya. Google Scholar itu, siapa yang tidak masuk di situ, tidak punya akun di situ, ya tidak diakui di situ, berarti dianggap tidak ilmiah. Jadi ukuran ilmiah tidaknya dari sana, dilihat di Google Cendekiawan ada enggak dia, namanya, karangannya, apanya. Kalau masuk baru diakui, enggak masuk enggak diakui. Itu. Jadi mereka punya aturan macam-macam lah, termasuk aturan jurnal dan seterusnya. Nah, ma'asyar muslimin rahimakumullah, termasuk tanda kiamat sughra yang terus berlangsung adalah tersebar luasnya alat-alat musik dan nyanyian-nyanyian yang ini sebagai pengganti Quran. Mesti musuhan sama Quran. Ada yang mengajak kepada Quran, ada yang mengajak kepada musik dan nyanyian ya. Seperti kata Nabi dalam hadis berikut ini, saya kunu fi akhir zaman khosfun wa qadhfun wa maskhun. Nanti di akhir zaman akan muncul yang namanya khosf, pembenaman bumi tadi. Qadhfun yaitu termasuk gunung-gunung meletus, ada lemparan-lemparan ya, hujan-hujan batu. Wa maskhun, dan ini kita belum menyaksikan pengubahan manusia dari wajah wujud manusia menjadi wujud yang lain. Terus ditanya, ya Rasulullah, mata dalika ya Rasulullah, kapan itu? Kata Nabi, idza zaharat al ma'azif wal qainat wastuhillatil khumur. Kalau sudah muncul ma'azif, alat-alat musik di mana-mana, wal qainat, dan penyanyi-penyanyi wanita, wastuhillatil khumur, dan khumur dihalalkan, maka itulah akan terjadi khosf. Akan khosf itu pembenaman bumi tadi, termasuk likuifaksi. Qadhf itu gunung meletus ya, yang menimpa kota, menimpa orang, atau hujan batu. Wa masakh, dan juga wujud manusia dirubah menjadi wujud yang lain dan seterusnya ya. Baik, jamaah sekalian rahimallah, ini yang kapan? Ini contoh khosof ini di Israel. Ini pesta di Israel, pesta lahir pesta, ratusan orang ini langsung masuk ambles di bumi. Ya. Ini sekedar contoh khosof kecil, ya, ambles. Ini di Israel. Ya, pesta menjadi tangis itu. Jadi ambles di bumi itu satu orang, dua orang, banyak orang, satu desa itu sudah banyak di mana-mana. Nah ini jenazahnya ini diserahkan. Israel di utara jazirah pasti. Ini tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan di Palu. Ya, tidak ada apa-apanya dibanding dengan di Palu. Makanya sebelum terjadi di Palu itu untuk membayangkan hadis Nabi itu agak sulit. Tapi setelah mengetahui sendiri bagaimana Allah memberi contoh, maka luar biasa. Ini di Amerika ini. Apalagi kan juga terdapat tiba-tiba. Setelah itu kita membahas ini tentu panjang ya, tanda kiamat itu ulama aja nulis berjilid-jilid. Jika kita tidak ada semuanya. Nah termasuk tanda kecil tapi belum terjadi. Nah betul-betul belum terjadi munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi yang benar ya. Imam Mahdi ini terakhir. Imam Mahdi yang benar. Imam Mahdi yang benar, yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Imam Mahdi model Syiah itu khurafat. Saya juga mohon maaf karena waktu yang tidak punya waktu untuk mempersiapkan. Ada video sekarang itu orang Syiah punya keyakinan bahwa katanya orang Syiah sudah dapat nomor teleponnya Imam Mahdi. Sehingga di video itu banyak sekali orang ngumpul terus ada yang nelpon, "Oh, assalamualaikum. Ya Abdillah alaihissalam." Terus ngomong, yang lain ya pada manggung-manggung. Ganti lagi kelompok yang lain banyak sekali. Memang sudah khurafat di Syiah itu ya. Jadi mereka sudah dapat nomor teleponnya Imam Mahdi, bisa nelpon langsung. Nah itu khurafat semua, nggak ada ya. Nah, karena itu ada semua videonya, jadi nggak sempat untuk nyiapkan. Karena itu perlu kiranya kita umat Islam Indonesia Ahlussunnah ini untuk terus apa ya, membentengi diri, karena salah satu ancaman di negeri kita, ancaman kepada masyarakat, agama, keluarga, masyarakat, bahkan negara, itu adalah gerakan Syiah Imamiyah Rafidhah di Indonesia. Kalau para ulama sudah membuat buku-buku peringatan, buku panduan untuk mengenali, untuk mewaspadai, alhamdulillah kita lengkapi ini dengan buku Menuntun Syiah ke Jalan yang Benar. Menuntun Syiah ke Jalan yang Benar. Jadi kita setelah punya ilmu mengetahui, mewaspadai, harus punya ilmu dan keterampilan menuntun Syiah ke Jalan yang Benar, itu menyelamatkan. Jadi jangan sampai kita tidak punya ilmu untuk itu, karena perkembangan mereka merajalela di negeri kita ini. Bisa saja dapat Syiah di kampus, ada tetangga kita, ada jamaah kita, itu harus bisa kita dialog dan kita selamatkan. Baik, jamaah sekarang Allah, tentang munculnya Imam Mahdi ini disebutkan oleh Nabi pasti terjadi. Ya, seandainya dunia ini tidak tersisa kecuali satu hari, niscaya akan dipanjangkan oleh Allah sampai Allah itu mengutus seorang dari keluargaku yang namanya sama dengan namaku Muhammad, bapaknya sama dengan nama bapakku Abdullah Muhammad bin Abdullah, yang akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Nah, datangnya Imam Mahdi yang versi Ahlussunnah ini pasti datang, pasti terjadi. Ya, termasuk nanti munculnya setelah itu kan baru muncul Dajjal, ya. Dajjal diikuti oleh orang-orang Yahudi dari Asfahan, dari Iran, begitu seterusnya. Dan Imam Mahdi itu disebutkan oleh Nabi akan berkuasa menyebarkan dan menegakkan keadilan di seluruh bumi selama 7 tahun. Selama 7 tahun. Hadis Imam Mahdi ini mutawatir secara maknawi di dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Itu cukup insya Allah di tentang penjelasan tanda akhir zaman, mewakili banyak hadis, banyak tanda. Tentang musibah, ya, tentang Palu, secara sekilas, alhamdulillah kami juga baru datang dari Palu, ya, untuk misi kemanusiaan. Sebelumnya dari Lombok dan masih ada misi lanjutan. Karena itu kalau ada yang nanti sekarang atau kapan mau nitip melalui YBM, melalui kami, ya kami akan jalankan amanah. Kemarin yang memimpin saya sendiri, baik, saya sedikit cerita. Ini adalah apa namanya teluk, kalau tadi dia tahu. Ini tadi, jadi kabar besar itu kabar teluk di Palu. Jadi ini teluk Palu, ini Donggala, di sini pusat gempa, terus terjadi tsunami di sini. Selain tsunami, jadi ada 3 kali gempa, tsunami, sama likuifaksi. Likuifaksi itu di bawahnya. Mari kita lihat di sini. Nah, seperti ini yang jembatan kuning yang hancur itu. Nah, ini sungai. Nah, pertama yang paling dekat dengan pantai namanya Perumnas Baroa. Ini di lereng gunung, daerahnya berbatu. Daerah batu, tanahnya tanah batu. Tanah batu. Ada penelitian yang valid. Saya tadi gak bisa mengungkapkan semua, bocoran aja lah. Dulu ada penelitian dari luar negeri yang valid memberitakan bahwa daerah Balaroa, karena ini Perumnas yang paling lama, paling di kota Palu, itu termasuk daerah paling aman katanya. Menurut penelitian itu, sama ini paling aman. Subhanallah, berikutnya kemudian Allah gak ngerti. Itu soal penelitian valid, tapi gak bisa dibicarakan. Ya, akhirnya inilah yang ambles. Ini ambles di telan bumi, paling padat penduduk. Ini dari sini meleleh ke sini, yang meleleh ke timur. Nah, ini timur dari sini. Kalau ini dari timur ke barat, karena ini lembah. Ini lembah. Ini meleleh dari sini ke sini, ini meleleh dari sini ke sini. Jadi tanah yang kering atau tanah lereng gunung yang berbatu tiba-tiba menjadi bubur lalu ambles. Baik. Jadi yang pertama tadi itu Balaroa, Kelurahan Petobo dan Kelurahan Jonoge. Yaitu kita kemarin yang ke sana. Ini beberapa korban yang kita temui, dapur umum, ya. Ini masjid-masjidnya yang ajaib. Dengan Kapolda Sulteng, Kapolres, Ini contoh, ya, ibu ini 28 hari ada di gunung, rumahnya hancur semua. Baru hari ke-28 baru berani menginjakkan kakinya di bekas rumahnya sambil menangis. Ya, kita datangi, ini suaminya, kita nasihati, ibunya kita nasihati, kita beri santunan. Kasihan, ini guru ngaji, tidak tersisa apapun karena mereka nelayan. Pokoknya kondisi banyak yang mengenaskan. Banyak mengenaskan. Jadi kita itu membagi, ada yang pribadi-pribadi, ada yang kita kumpulkan. Ceramah juga kadang di keluarga, kadang kita kumpulkan, ya di masjid, ya di pengungsian, ya juga buat MCK dan seterusnya. Nah, ini contoh di Balaroa tadi. Sana naik itu Gunung Gawalise. Di sana Balaroa. Kita datang dari laut tadi kan, naik ke sini. Ini foto sebelum gempa. Ini foto setelah gempa. Jadi jalan lurus bisa menjadi S begini. Jalan yang sama, jalan lurus. Ya, ini tiang listriknya masjid, ini ada listriknya masjid. Nah, kemudian bengkok seperti ini. Yaitu kuasa Allah. Nah, ini masjidnya, ini jembatan Belanda. Ini desa Jenguk Uge itu 400 hektar yang ambles. Ya, ini. Ini Kabupaten Sigi. Desa Lolu dan Jenguk Uge, Kabupaten Sigi. Kalau Balaroa itu Kota Palu. Petobo, Kota Palu. Baik. Nah, seperti ini dari timur ke barat. Ini tempatnya di Jenguk Uge itu seperti ini. Jadi asalnya ini jalan raya sejauh 2 kilo lebih, hilang jalannya, hilang perumahannya, ganti kebun jagung kan ini. Ya. Jadi ini kalau fotonya seperti ini, anu videonya. Kita mau maghrib cepet-cepetan ini. Ini jalan-jalan besar sebelum ini ke ini jalan Lasusu Jenguk Uge yang patah itu 2 kilo lebih. Nah, ini Malaysia ya. Jadi itu atas, itu timur, turun ke barat. Ya, itu dulu rumah ya sejauh sebanyak itu 400 hektar. 400 hektar lebih. Jadi Jenguk Uge, Kabupaten Sigi. Ya, karena ini Jenguk Uge ini yang paling cepat kita menyaksikannya. Tapi setelah Jenguk Uge, ini yang 200 hektar, sekitar 200-an hektar, Kelurahan Petobo yang ambles. Itu seperti ini, Kelurahan Petobo. Ya, kita lihat dari bawah, lihat dari atas juga sama, dari timur ke barat. Ya, ini kerusakannya. Baik. Ya, untuk supaya sedikit tahu, ini pergerakan dari atas seperti ini. Ya, jadi tanah langsung tiba-tiba jadi bubur. Ya. Menenggelamkan semua rumah ini, tenggelam. Ambles. Ya, kering. Selama ini yang kering enggak ada apa-apa. Namanya kalau Allah sudah mengenai seperti ini, prosesnya di bawah. Ya, ambles rumah itu. Jadi insyaallah punya peristiwa besar lah. Besar luar biasa. Ya, seperti rumah ditelan bumi ya. Allah musta'an. Jadi setelah tahu begini enggak ada yang mustahil. Kita baca hadis Nabi jadi faham. Ya, asalnya desa padat, hanya tinggal atap 1, 2, 3 udah habis masuk ke dalam perut bumi. Itu waktu maghrib. Nah, yang bisa selamat macam-macam ceritanya. Ada yang bergulat di dalam lumpur sampai leher, mulai maghrib jam 1 baru bisa keluar, bisa selamat satu malam. Ya, itu yang selamat, yang lainnya yang enggak selamat. Ya seperti ini. Nah, ini pai tubuh. Ini ada tulisan korban palu nomoni, korban perayaan syirik. Ini mereka nulis ini pai tubuh kota Palu. Ini dari sini titik awal longsor dari sini. Ini perairan irigasi, sekarang udah kering. Aneh, sekarang kering. Nah, dari sini titik awal terus longsor dari timur ke barat. Terus nyampe lah di sini. Kita jalan terus sampai di sini. Nah, ini mulai titik awal. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, terakhir mungkin yang mana? Bentubu. Nah, ini terakhir Balaroa. Balaroa perunas yang paling dekat dengan pantai tadi. Ini paling padat. Ini juga dramatis ya. Banyak kesaksian memilukan. Nah, seperti ini teluk, ini kota Palu, ini Balaroa. Ini pusat kota Palu. Nah, ini jembatan kuning. Ini jembatan kuning. Jembatan kuning. Terus kita jalan ke sini. Ya, jalan ke sini. Orang hanya menulis tentang kok bisa ya terjadi ya. Hanya dipikir, oh ya ini patahan Palu Koro. Oh, ini tertarik ke sana, ini tertarik bergeser ke sini. Cuma sebatas itu, tidak pernah dikaitkan dengan maksud daripada Allah menciptakan ini semua sebagai peringatan. Sebagai peringatan. Nah, ini contoh Balaroa. Contoh videonya aja. Kita Balaroa itu ini dari tengah. Tadi foto video yang pertama dari ini jembatan tempat Palu Nomoni, tempat acara sesajen syirik yang dihidupkan baru tahun ketiga. Baru di dunia ini nomor 3 di seluruh dunia jembatan dengan bentuk letter M. Letter M ya. Itu baru nomor 3 di dunia. Menjadi kebanggaan. Tapi qadar Allah, sudah diperingatkan sama para ulama tapi tetap diadakan. Tujuannya apa? Enggak apa-apa mau dibilang syirik apa, yang penting dapat fulus supaya wisatawan datang. Masuk ke dalam hadis Nabi, menjual agama dari sedikit dunia. Ya. Ini sama, ini juga di depan ini itu bangunan lurus sebelum gempa. Setelah gempa dari apa kayak letter L, letter U begitu. Kayak jalan tadi. Subhanallah. Baik, ada yang bertanya silakan. Untuk yang ngerti waktu, Abu Hasan, silakan yang menentukan. Ini misi kami, misi yang akan datang. Kemarin misinya 12. Yang akan datang, kita akan ada satu desa yang tobat, kita akan ngirim buku Quran dan buku-buku agama yang mereka perlukan untuk sholat dan seterusnya. Kita ngirim dai, kita ikut membantu membuat pondok tahfidz Quran bersama Puldapi. Kita juga masih butuh logistik untuk para korban. Dan yang kelima, tetap butuh antisipasi kondisi darurat lainnya. Jamaah sekalian, Allah, demikian dari kami. Dan bisa disalurkan lewat YBM Peduli. Itu apa namanya, nomornya, rekeningnya, atau langsung lewat kami. Baik, ini nanti terakhir saya minta hadiah untuk apa, ketua atau untuk baitu syukur untuk baitu syukur. Ini ISIS dan Imam Mahdi Syiah. ISIS dan Imam Mahdi Syiah. Atau ini ada beberapa untuk tempat yang edisi lengkapnya biar untuk masjid. Selebihnya bisa para jamaah nanti teman-teman majalah Al-Ummah ada di luar. Kita di majalah, masya Allah, alhamdulillah dengan izin Allah, majalah Al-Umm sudah masuk tahun ke 6, mulai tahun 2012, ya. Mulai tahun 2012, dan kita terus membahas hal-hal yang dibutuhkan di masyarakat, termasuk kalau sekarang nanti akan kita angkat. Kalau yang sekarang itu sayang saya belum bawa majalahnya, yaitu judulnya Pahala Relawan Kemanusiaan. Kemudian yang akan digarap tentang bendera tauhid sepanjang masa, itu sebagai pencerahan. Sebelumnya ada judul-judul Rawan Pemurtadan. Indonesia ini umat Islamnya turun, umat Kristennya naik. Itu Indonesia, ya. Ada banyak hal, alhamdulillah kita tulis, bisa Bapak Ibu untuk mengikuti ilmu yang sudah kita tulis di Umat Jalan. Baik, untuk pertanyaan silakan. Kalau pertanyaannya bagus, nanti bisa kita kasih hadiah. Kalau undang, ya kita yang bertanya. Nah, Fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ikhwan fillah jazakumullah, ya. Sebenarnya ya soal tentang bendera tauhid. Apa memang tauhid punya bendera misalnya? Bendera itu kan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berperang. Yang Rasulullah tinggikan itu apa? Yang Allah, yang Rasulullah perjuangkan, Rasulullah tinggikan itu apa? Kalimat tauhid. Kalau hadis Nabi mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi orang-orang kafir harbi sampai mereka mau bersaksi la ilaha illallah muhammad rasulullah. Itu adalah bendera yang diusung oleh Rasulullah SAW, itu kalimat Allah yang ditinggikan, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sebagai tujuan jihad dan juga sebagai aturan jihad. Yang kedua, Rasulullah SAW punya royah, ya punya royah, punya liwa, ya punya liwa, punya bendera warna hitam, warna putih, ya. Selain itu ada yang warna kuning dan seterusnya, tetapi yang paling diutamakan warna merah dan warna putih. Terus ada tulisannya, ya, berdasarkan yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Syekh Al-Asfahani, ya, ada tambahan riwayat bahwa royahnya Nabi itu bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari situ kemudian sepanjang masa para ulama selalu mengutip ketika menerangkan tentang Rasulullah, pakaiannya, senjatanya, panjinya, terus sampai tulisannya itu selalu diterangkan bahwa itu memang tertulis begitu di riwayat-riwayat di kitab-kitab. Nah, hal-hal semacam inilah yang perlu diketahui. Ilmu murni seperti ini perlu diketahui agar umat Islam tahu tentang Rasulnya bagaimana, tentang tujuan, kenapa sih Nabi kok ada jihad dalam Islam, itu tujuannya apa. Nabi apakah punya bendera, ya harus mengerti. Ada tulisannya dari bendera, harus mengerti. Hal-hal semacam ini banyak tidak diketahui oleh umat Islam. Banyak tidak diketahui oleh umat Islam. Yang kita khawatirkan munculnya banyak Islamophobia, orang yang benci semua yang serba Islam itu enggak suka gitu. Lalu mengadu domba dan seterusnya, itu yang memperkeruh suasana. Makanya kami juga kita menyayangkan terhadap adanya apa ya, pembakaran bendera bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Nah, sikap kita sebenarnya masalahnya sederhana, itu kan masalahnya kan di pembakaran. Ya sudah, fokus di situ saja, enggak perlu melebar. Ya, apa yang berlaku di negeri ini, ya kan ada undang-undangnya. Ya dilaporkan saja kalau itu telah melecehkan, lalu diproses. Kalau keadilan ditegakkan, insya Allah beres. Tapi kalau keadilan tidak ditegakkan, itulah pasti akan terjadi banyak masalah. Jadi jelas sebagai umat Islam yang apalagi mengetahui bahwa bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bertulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya pasti tidak terima kalau bendera itu dibakar. Ada di dalam Islam itu apa boleh dibakar untuk tujuan mulia? Oh, ada seperti Quran yang tercecer yang sudah tidak berfungsi itu boleh dibakar atau dipendam, yang penting supaya tidak dihinakan. Tapi konteksnya jelas, caranya jelas, tujuannya jelas, kondisinya jelas. Ya, oleh karena itulah ya tetap kita tidak boleh terpancing dengan hal-hal yang memang kadang disengaja oleh sebagian orang, kadang disengaja oleh sebagian pihak untuk mengeruhkan suasana. Kalau kita terpancing ya akan akan rugi. Yang bagus itu tetap berjuang dalam keilmuan, kita sampaikan ilmu, yang berjuang lewat hukum monggo gitu ya. Ilmu tetap disuarakan supaya umat Islam mengerti apa yang menjadi bagian dari Islam, menjadi bagian dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu kira-kira ya. Jadi itu soal tindakan yang melanggar hukum, ya silakan diproses secara hukum. Kemudian banyak orang tidak paham, kita taklim, kita ajari bahwa memang ada namanya royatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Telah tersebar video-video di media sosial bahwa Palestina telah merdeka dan dikatakan bahwa tanda itu tanda kiamat. Iya betul, memang artinya bukan soal merdekanya. Nanti di akhir zaman itu akan merdeka. Kalau sekarang belum, sekarang Palestina masih terjajah. Masjidil Aqsa masih terjajah. Ya, itu yang wajib diketahui. Status Palestina itu masih negara jajahan. Dijajah seperti dulu Indonesia dijajah Belanda gitu. Ini Palestina dijajah oleh Israel, didukung oleh dunia barat, didukung oleh Amerika, oleh Inggris. Baik. Dan ya artinya penjajahannya sendiri itu tanda kiamat. Nanti dimerdekakan juga bagian tanda kiamat, itu pasti terjadi. Wong Imam Mahdi, Nabi Isa, itu juga nanti tidak luput dari Palestina. Perang akhir zaman ya tidak luput dari Palestina. Baik. Jamaah rahimahullah, tadi mana ini? Nah, tafadhol. Yang kedua. Saya enggak ngerti ini panitia kok membawa ke sini, ini apa maksudnya? Enggak ada koordinasi dengan saya. Panitia tadi dari Al-Um, ya, saya belum dikasih tahu sama sekali ini maksudnya apa, ya. Ya silakan, apa namanya, teman-teman bisa mengaturlah, jangan semuanya ditumpu, aku nggak paham, ya. Fadhal mulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabut akan mencabut nyawa-nyawa orang-orang yang beriman. Apakah itu masuk ke dalam berita yang sebuah kiamat? Nah, itu nanti insya Allah di akhir zaman sekali. Karena kiamat itu tidak terjadi, kerusakan dunia hancurnya itu tidak terjadi kecuali betul-betul terhadap orang yang paling buruk. Oleh karena itulah sisa-sisa orang mukmin nanti dicabut nyawanya semua, tidak mengalami kiamat yang hancur-hancuran itu. Ya, nanti akan dicabut semua nyawanya itu di akhir sekali. Tapi kalau ini untuk hadiah berarti silakan ada yang membagi dua hadiah. Sekali lagi aku gak ngerti ya, saya minta maaf, saya belum paham sama sekali, silakan panitia yang mengatur. Kalau ini hadiah untuk masjid, untuk apa namanya, itu syukur, ini saya minta. Kalau ini saya tidak tahu. Baik, nanti di akhir kurang berapa waktunya? Silakan dua penanya dikasih hadiah. Dua penanya tadi dikasih hadiah. Monggo. Baik. Setelah ini apa? Setelah ini baik, kalau masih ada pertanyaan monggo. Kalau perlu ditanya saya tanya insya Allah. Ini akhir zaman. Nah, sampai 2.30 sudah. Ya, fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayalah pemuda yang dibela oleh Dajjal. Wallahu ta'ala alam. Ya, kalau tentang berita itu benar tidaknya wallahu ta'ala alam. Yang diberitakan oleh Nabi SAW nanti itu ada pemuda yang menemui Dajjal berbekal ilmu sunnah. Dia sebagai ahlu sunnah wal jamaah untuk membuktikan kalau Dajjal itu Dajjal. Nah, sehingga dia bersaksi, saya bersaksi bahwa engkau ada Dajjal yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Karena tanda-tandanya ada semua. Dia berbekal ilmu itu, berbekal ilmu sunnah, maka bisa tahu kalau Dajjal Dajjal. Padahal yang lain pada tidak tahu, ya, pada tersihir. Bahkan banyak orang-orang mukmin laki-laki mengikat wanita-wanitanya di rumah itu supaya tidak keluar, karena kalau keluar pasti terkecoh. Walaupun udah dikasih nama kafir, mata yang sebelahnya dua-duanya cacat, yang sebelahnya buta, yang sebelahnya pun yang bisa melihat juga cacat, tapi tetap banyak orang tersihir karena kehebatannya. Nah, maka pemuda yang mukmin ini kemudian menyatakan, saya bersaksi asyhadu annaka dajjal alladzi akhbarana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya diancam, kamu enggak beriman kalau Tuhan tidak, kamu dajjal. Akhirnya dibelah, ya. Diancam bunuh enggak masalah, dibelah saya mati. Setelah itu dihidupkan lagi. Setelah dihidupkan, bagaimana? Kamu sudah percaya kalau saya adalah Tuhan? Dijawab, justru saya semakin yakin kalau Anda adalah Dajjal. Karena diterangkan oleh Nabi bahwa kamu akan membunuh, akan membelah. Setelah itu kamu gak bisa bunuh lagi. Ayo bunuh, gak bisa. Jadi ini tanda bahwa bekal untuk selamat di akhir zaman itu adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu ya qala Allah, qala Rasul, terus kita imani, mengikuti para ulama, bagaimana ulama mengimaninya. ya, tanpa ditakwil, tanpa ditolak, ya. Tetapi langsung diimani, kita taslim, kita pasrah, dan takzim kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai ilmu yang akan menyelamatkan. Bukan ditafsir-tafsir Dajjal itu kebudayaan mata sebelah, ya, gitu ya. Baik, jamaahumullah, kiranya cukup. Ini tadi yang bertanya sudah dikasih, ya. Ya, baik, jazakumullah khairan katsiran, mohon maaf. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kami terima kasih sekali, ya, sebelum kita tutup nanti minta kepada ketua Baitul Syukur untuk maju menerima hadiah dari kami. Ini ada hadiah Al-Qur'an dan Ahlul Bait. Terus ada buku Rohingya, ada Masjid Ramahana, ada Cinta Tanah Air, ada Menuntun Syiah ke Jalan Benar, ISIS dan Imam Adi Syiah, dan ada Ahlul Bait dan Sahabat dan Kewajiban. Jadi kami terima kasih kepada para panitia. Ini kedatangan kami kedua. Yang pertama itu 8 tahun lalu, 2010. Ya, malam hari bahas tentang Syiah. Alhamdulillah dengan izin Allah disempatkan lagi setelah 8 tahun untuk lewat di sini dan diampirkan. Bagi Bapak Ibu, kami di Kota Malang ada YBM. Kita punya lembaga pendidikan dari TK, SD Al-Um, kemudian pesantren Al-Um, ada SMP dan Aliyah. Kemudian ada pesantren A'immah untuk kaderisasi da'i. Punya majalah Al-Um, radio Al-Um, televisi Al-Um, dan ada lagi yang penting, kita punya yaitu wisata edukasi IPAL, ya, instalasi pengolahan air limbah domestik, ya, air limbah domestik kita olah menjadi air ramah lingkungan untuk hidroponik, untuk perikanan dan seterusnya. Monggo kalau mau mampir ke sana, ke Kota Malang, mampir singgah di pesantren Al-Um Malang. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, terima kasih. Kami mohon untuk Pak Ketua atau yang mewakili bisa menerima hadiah dari kami, dari YBM dan dari Al-Um. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada TV Puldapi, TV Al-Um, ya, mungkin Radio Bas dan Radio Al-Um. Nah.